A, I, U, Ba. A, I, U, Ba. Bukankah itu belajar makhraj, belajar panjang dan pendek? A, I, U, Ba itu bacaan pendek. A, I, U, Ba. Penekanan. A, I, U, Ba. Kayak mu sadah, enggak? Mu sadah, karena ada hamzah. A, I, A, I, U, Ba. U, an, ani, a. Na minal mu'ni ma'i an ani a. Pelannya kan gini. A, I, A, I, U, Ba. U, matobi i. U, an, idhar, hukum nun mati. U, an, ani a. Na minal, alif lam komariyah. Minal, minal, mu'ni ma'i, matobi i. Ma'i a, jika dihentikan jadi madiwad, tapi tidak dihentikan di situ. Ma'i an idhar hukum tanwin, ya, tanwin atau patah dua, patah tain ketemu hamzah, di Indonesia ketemu alif, ya, padahal itu hamzah. Nanti dijelaskan bedanya alif dan hamzah, ya. Ma'i an ani a, secara gamblang, secara mudah, hamzah itu yang berbaris, sedangkan alif itu hanya sebagai pemanjang. Itu dulu ya, nanti lebih lengkap dijelaskan. A, A, I, U, Ba. Belajar artikulasi makhrajnya. Bahkan kalau boleh sambil bercermin. Baguslah insya Allah hasilnya. Jadi bukan mampu untuk sendiri, bisa mengajarkan kepada yang lain. Buktikan gitu ya. Itu ada keberanian, percaya diri untuk ngajar. A, I, U, Ba. U, An, Ani, A. Na minal mu'ni ma'i an, ani, A. A, I, U, Ba. U, An, Ani, A. Na minal mu'ni ma'i an, ani, A. Babi, Bu, Bab. Kol-kolah sugro. Babi, Bu, Bab. Karena hurufnya sudah mati. Tapi kol-kolah sugro yang di akhir kalimat, akhir ayat, itu juga jadi kol-kolah kubro. Lam yalide, walam yulade. Jadi kol-kolah kubro yang di akhirnya. Yuladnya, lam yalidnya kol-kolah sugro. Sugro atau apa? Ada sukro-nya, ada sukunnya. Babi bu bab. Babi bu bab. Bu bang. Bu-nya matobi'i, bam-nya nun mati ketemu ba, iklab. Iklab itu bunyi M tapi samar. Kita diajar di kampung dulu bunyi M doang. Mim ba'di, padahal bukan. Ada samar sedikit. Mim ba'di. Sami'un, sami'un basir, bukan sami'um, itu. Sama di sini. Bubam, bukan bubam, tapi bubam, bu M, bunyi M tapi ada samar. Bubam bani bab, kalau sugro. Bubam bani bab, bubam bani bab na minal, minal alif lam komariyah. Kenapa ada sukunnya cirinya? Kenapa ada sukunnya? Kenapa dibaca? Karena setelah alif lam bertemu huruf komariyah itu mim. Kok tahu kan tahu cirinya? Hafal bagus huruf komariyah 14 ya bagi hajaka wa khauf akimah. Huruf samsiah 14 ta sa da za ra za sin shin sad da ta za lam nun. Oh, hafal bagus halaman 10 11 12 buku wajibnya. Enggak hafal ada ciri tadi ya, ingat. Babi, babi, bu, bab. Bu, bam, bani, bab, na, minal, mu, bani, babi, bam, bani, ba. Babi, bu, bab. Bu, bam, bani, bab, na, minal, mu, bani, babi, bam, bani, ba. Bani ba, itu enaknya di situ. Tati tu bat. Kalau tadi ikhlab, ba. Nun mati atau tanwin ketemu ba. Sekarang ikhba. Ta sa dal, itu ya. Huruf ikhba kan 15. Ta sa dal, ta sa dal, za, zai, jim, sin, shin, sob, do, to, za, fa, koka. Itu. Mirip dengan huruf samsiah. Kalau samsiah, 14. Kalau ikhba, 15. Mirip sedikit. Nah, samsiah juga. Ta sa dal, zal. Nah, kalau ikhba, zai, jim. Kalau samsiah, Rozai, tasak dada rozai sin shin shot toto lam nun. Tuh, hampir mirip-mirip, deket. Bedanya ujungnya. Kalau syamsiah lam nun, kalau ikhfa ya di ujungnya tasak dada zai jim sin shin sa ta ta za fa kof ka fa kof kap. Itu jumlahnya beda satu kan, ifa 15 sedangkan samsia 14. Kalau nazomnya sibda sana kam jada sakhsun qad sama dum tayyiba zid fituka ba zalima. Ini enggak ada kaitannya sebenarnya. Maksudnya ada, tapi bukan huruf yang dibaca itu semuanya huruf iba, bukan. Sip iya, sod, fa, dal iya, sa iya, nun, nun bukan. Nun kan huruf idgom. Kam, kapnya iya, mimnya bukan. Jim iya, dal iya, shin iya, kho-nya bukan. Syakhsun, untuk lagu aja supaya enak. Kode, kopnya iya, dalnya iya, shinnya iya, mimnya bukan, alifnya bukan. Dum, dalnya iya, tapi kan sudah diulang lagi tuh. Kode dal, dum dal lagi. Tayyiba, to-nya iya, ya-nya bukan, ba-nya juga bukan ya. Ini hanya untuk enak lagu aja. Sibda sana kan jada sakhsun kode sama. Dum tayyiba zidfituka do' zalima. Ingat lagi kecil di kampung dulu ya belajar tajwid. Belajar tapi gak ngerti, gak paham itu. Kayak lagi kecil, hari ini belajar pas nerangin hukum lain, kitanya gak masuk. Nah gitu ya, gak ngaji itu, jadi gak nyambung. Nah itu, coba belajar lagi ya. Tati tubat, hamas karena dimatikan. Tati tubat, tuta tanitat naminal mut nimatita tanita. Gitu ya. Tati tubat. Tuta tu matobi i tannya nun mati ketemu ta ikhfa tuta tuta tanitat na tanitat hamas tanitat na minal minal alif lam komariyah minal mut hamas minal mut ni mati matobi i mati tan tannya idhar tanwin atau patah tain ketemu ta. Madita, tanita, tanita. Dua fathah dibaca satu, mad iwad. Jika dihentikan ya, dua fathah, patah tain, patah dua, dibaca satu, jika dihentikan. Namanya mad iwad. Di buku wajib lihat, halaman 40 nomor 5. Tatitubat, itu. Tuta tanitat na minal mutni matita matita matita tanita matita tanita. Ini untuk ibu dan bapak yang sampai sekarang masih belum berani lagu, nah belajar lagunya dari ini. Gitu kan? Belajar lagu itu gampang-gampang susah. Kalau enggak pede belajar lagu enggak keluar. Gitu. Insyaallah ya.